الفاتحة على من واحبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat-sahabatku, Bapak, Ibu, dan seluruh pemirsa, pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, malam hari ini, meskipun mungkin sebagian wilayah Karsiden dan Surakarta ada yang hujan, karena tadi sebelum majlis juga rintik-rintik turun hujan, kita diberi Allah kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk hadir di majlis ini. Semoga yang berbicara bisa istiqomah dan yang mendengar juga bisa istiqomah, karena istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah atau punya 1000 kekeramatan. Dan malam ini saya minta maaf, bapak-bapak masuknya saya puter ya lewat pintu sebelah utara, karena yang sebelah selatan tadi isya baru selesai di Granit, jadi belum layak diinjak. Biar maksimal hasilnya, maka ditutup dulu. Insya Allah nanti Jumat depan sudah nyaman lewat jalan utamanya. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar episode pertama, mereka atau orang-orang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ilmu yang kita miliki atau yang pernah kita dapat, kita pelajari, itu kalau enggak bisa membuat kita semakin cinta kepada Nabi, enggak bisa membuat kita semakin kangen kepada Nabi, enggak bisa membuat kita semakin gandrung kepada Nabi Muhammad SAW, itu ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ilmu enggak bisa membuat kita semakin kangen sama Nabi, gak membuat kita semakin pengen deket sama Nabi, gak membuat kita semakin bergelora rindu kepada Nabi SAW, maka itu ciri-ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab Allah Ta'ala telah mensyariatkan seluruh makhluknya untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga seluruh ajaran Allah dikaitkan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Contoh, sholat, ya. Sholat itu kan ibadah yang paling agung, ibadah yang paling afdol, rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yaitu sholat. Seseorang kalau sholatnya baik, maka dikubur gak ditanya macam-macam. Seperti ibaratnya ada momen gitu ya, dilihat bawa SIM, SIM-nya mana, STNK mana. SIM bawa, STNK bawa, umumnya lancar. Tapi kalau udah SIM gak bawa, repot tuh, nanti yang lain juga diperiksa. Maka di alam kubur, nomor satu yang dicek sholatnya dulu. Sholatnya bagaimana? Begitu sholatnya baik, yang lain dianggap lolos, diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sholat ini merupakan ibadah yang paling luar biasa, dan jumlahnya paling banyak di antara urutan kewajiban puasa Ramadan, ya, cuman setahun sekali. Ibadah haji sekali seumur hidup, itu pun bagi yang mampu dalam segala arti. Zakat itu pun juga setahun sekali atau sekali masa apa panen, tergantung zakatnya apa. Itu pun cuma 2,5% kalau untuk zakat mal. Tapi kalau yang namanya sholat, sehari itu 5 waktu. 5 waktu. Dan sekali waktu itu jumlah rakaatnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Artinya ibadah ini dalam putaran waktu dalam satu hari yang paling sering dilakukan oleh hamba Allah Ta'ala sebagai kewajiban ya, sebagai kewajiban. Nah, ibadah yang paling penting ini kalau kita simak, ujung-ujungnya adalah at-tahiyat. Ujung-ujungnya at-tahiyat. At-tahiyat itu apa? Namanya at-tahiyat ya tahiyah. Kalau orang Malaysia bilang tahniah itu ya. Ucapan selamat. Jadi at-tahiyat itu kita duduk mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi saat kita muji Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai di situ, maka Allah menyuruh kita untuk enggak lihat Allah. Jangan lihat Allah terus. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kita ngadep Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, fokus mikir Allah Ta'ala, justru sama Allah dialihkan. Jangan mikir aku terus. Jangan lihat aku terus. Gitu ya. Lihat tuh manusia yang paling kucintai. Lihat itu manusia yang paling kemuliakan. Lihat itu ciptaanku yang paling indah. Lihat itu kekasihku. Maka kita diwajibkan mengucapkan salam dan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi dari ingat Allah, sama Allah disuruh ingat selain Allah. Ya, yaitu ingat Nabi Muhammad SAW. Selain Allah yang merupakan Rasulullah, berarti mengingat selain Allah yang merupakan Rasulullah, merupakan kekasih Allah, itu bagian daripada mengingat Allah. Setelah itu, setelah salam kepada Nabi, salawat, maka kita ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingat Allah. Lagi-lagi sama Allah disuruh kembali. Ingat Nabiku. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya apa? Ibadah yang paling agung pun Allah tidak melupakan nabinya, tidak melupakan rasulnya. Ini penting. Berarti setiap ibadah itu membuat kita semakin ingat pada Nabi Muhammad SAW. Semakin sayang, semakin cinta. Apapun itu, gak mungkin bisa lepas dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Makanya aneh, kalau sampai ada umat Islam kok rasa cinta pada Nabi-Nya gak semakin gede, itu aneh. Rasa cinta pada Nabi-Nya gak semakin kuat, itu aneh. Kok hubungan dia dengan Nabi semakin renggang, itu aneh. Apalagi kalau orangnya rajin sholat. Orangnya rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin berzikir, seakan-akan dia hanya dengan Allah terus. Nabinya dilupakan, hubungannya dengan Nabi seperti lepas, ruhnya enggak nyambung. Maka orang ini aneh. Berarti ibadah yang dia lakukan selama ini ada yang salah, ada yang enggak pas, ada yang enggak benar dalam ibadahnya. Kenapa? Karena enggak membuat dia ingat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak membuat dia semakin dekat pada Rasulullah. Gak ada tautan hatinya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan mereka yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah itu? Tidak ada yang mencintai Nabi melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Nah, dan tidak ada yang mencintai Nabi melebihi sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau tahu bagaimana orang-orang mencintai Rasulullah, kita lihat dulu bagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya nih, kira-kira alhamdulillah. Kira-kira yarhamukallah, hidukumullah. Sahabatnya Rasulullah SAW itu orangnya rajin ngaji enggak? Sahabat Nabi rajin ngaji enggak? Rajin, semangat. Rajin dzikir enggak? Rajin. Rajin sedekah enggak? Rajin. Ya. Masih banyak apa namanya pembangunan di sini. Jadi banyak virus-virus berterbangan. Tapi coba lihat, apakah dengan ngajinya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya sahabat itu semakin jauh dari Nabi atau semakin dekat? Semakin dekat. Gak pernah mau pisah dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau orang alhamdulillah, Allah yashfina yashfikum insyaallah. Ini virusnya makin banyak kelihatannya. Keadaan. Ya. Semakin dekat dengan Rasul, jangan-jangan virusnya di Mac-nya ini. Ini Mac-nya habis pakai Mas Roni ini, jangan-jangan ya. Roni bilang enggak, Beb, Mac-nya yang satunya yang saya pakai itu. Yang ini dipakai Mas Edwin itu. Edwin enggak pakai Mac. Lanjut ya. Sahabatnya Rasul zikir banyak, sholat banyak, ngaji banyak, sedekah banyak, qiyamul lail banyak. Contoh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menantunya Rasulullah SAW, ngajinya masya Allah. Silahkan tuh katanya kalau mau ittiba ngikuti Nabi, contoh nih sahabat, sholat malamnya itu witirnya satu rakaatnya khatam Al-Quran, witirnya satu rakaatnya khatam Al-Quran. Sayyidina Utsman melakukan bid'ah, nggak dicontohkan Nabi. Nabi nggak pernah witir satu rakaat khatam Al-Quran, pernah nggak? Rasulullah enggak pernah sholat witir satu rakaat khatam Al-Quran. Bahkan dijadikan kebiasaan. Tiap malam Sayyidina Utsman itu satu rakaatnya khatam Al-Quran. Artinya Sayyidina Utsman melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Berlebih-lebihan. Betul atau salah ini? Sayyidina Utsman betul atau salah? Ngomong atau salah gitu. Kata Nabi kan tidak ada yang lebih baik, bil makna ya, terjemahan bebasnya, untuk orang menghatamkan Al-Quran kecuali 3 hari sekali. Betul ya? Tapi ternyata menantu beliau radhiyallahu anhu 1 hari khatam Al-Quran, dan itu pun dalam 1 rakaat. Dijadikan kebiasaan. Artinya ada pengecualian untuk orang-orang yang mampu. Untuk orang-orang yang mampu, monggo kerso, silakan semaksimal mungkin, sehebat mungkin. Kalau Nabi itu memang ngasih contoh buat orang-orang yang lemah, model-model seperti kita. Jadi model seperti kita ini kalau kemudian sholat tahajud kok cuma 11 rakaat gitu ya, mirip Nabi. Ya mirip Nabi, ada kekuatannya. Kalau mau lebih, ya alhamdulillah. Tapi untuk standar orang lemah, Rasul itu memberikan suri teladan yang bisa dicontoh oleh semua orang. Bukan berarti kalau lebih enggak boleh. Justru Nabi pengen kita lebih. Pengen kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Itu perintah ya. Itu perintah. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ngajinya hebatnya luar biasa. Tapi enggak pernah itu membuat beliau semakin jauh dari Rasulullah. Tapi membuat beliau semakin cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngajinya banyak, zikirnya banyak, ibadahnya banyak, cintanya maka semakin hebat. Lah kita sekarang ini ngaji banyak, zikir banyak, wirid banyak, seakan-akan seperti jalan sendiri. Seperti enggak mau hubungan dengan Nabi itu. Seperti jalan sendiri, seperti udah dekat sendiri dengan Allah, seperti enggak butuh Nabi. Beda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Insyaallah dalam episode pertama ini kita akan belajar sahabat Abdullah bin Hudzafah Az-Zahmi. Siapa namanya tadi? Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Kita hafalkan dulu. Ya minimal nanti kalau punya hafalan satu nama sahabat ini di akhirat bisa ngomong, malaikat, saya kenal sama sahabat Nabi namanya Abdullah loh ya. Abdullah yang mana dulu? Nah, harus cetok. Karena Abdullah banyak nih. Abdullah bin Hudzafah. Ha, zal, alif, fa, tak marbutoh. Abdullah bin Hudzafah. Bin siapa tadi? Hudzafah. Jadi Abdullah putranya Hudzafah. Sahabat Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu ini punya kisah yang panjang. Insyaallah malam ini cukup 1 jam kita bahas ya, bagaimana kisah beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk Islam enggak ada orang kenal Abdullah bin Hudzafah, orang biasa. Tapi setelah masuk Islam sampai hari ini dikenal kisahnya. Sampai hari ini dikenal perjuangannya. Nah, sahabatnya Rasulullah ini orang-orang yang dirinya selalu dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Contoh ya, contoh yang sederhana yang sering kita dengar cerita, kalau Rasul potong rambut, sahabat nunggu di sekitarnya. Jangan kalau potong rambut ditunggu sama orang lain, ditunggu biar segera pergi ke dang rampung minggato ya, ganti yang lain kan begitu. Kalau Rasulullah potong rambut ditunggu sahabatnya keliling gitu, ngiteri sahabatnya. Bahkan ada dua juru penerima rambutnya Rasulullah SAW. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Jadi yang sahabat satu ini bagian menerima rambutnya Rasul sisi kanan. Yang satu bagian menerima rambutnya Rasul sisi kiri. Jadi begitu rambutnya dipotong, langsung diterima sama sahabat. Nah, yang bagian kanan itu tugas bagi-bagikan rambutnya Rasul kepada sahabat yang lain. Yang kiri bertugas bagi-bagi rambutnya Rasul pada sahabat yang lain. Coba kalau saya potong rambut, jenengan mau? Saya bagi-bagi rambut saya, aduh be, rambut udah setengah putih, setengah hitam, kadang gak cetoh warnanya gitu kan. Tapi ini rambutnya Rasulullah SAW ditunggu oleh para sahabat. Dianggap penting. Sekarang saya mau nanya nih, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana yang lebih mulia? Rambutnya Rasul atau tubuh jenengan secara keseluruhan? Ya betul. Mana yang lebih mulia? Rambutnya Rasul atau seluruh harta kekayaan jenengan? Kalau jenengan disuruh membayar rambutnya Rasul dengan uang 100 triliun, mau atau enggak mau? Ah, palsu. Mikir. Lu misalnya punya uang 100 triliun, ya uangnya itu tok, uangnya hanya itu 100 triliun. Terus Kanjeng Nabi nawari, mau rambut saya bayar 100 triliun. Kira-kira mikir atau ya? Orang duwe yang ngomong ya. Oh, enggak punya. Bayangkan kalau punya, kira-kira mikir atau langsung ya? Nah, ini yang mikir-mikir ini berarti cintanya perlu dipikir-pikir juga. Kanjeng Nabi kula tresno jenengan. Oh, nanti dulu. Pikir-pikir. Ciri-ciri orang yang dirindukan Rasulullah di akhir zaman itu yang disebut ikhwani, saudara-saudaraku, mereka yang rela mengorbankan hartanya, dirinya seluruhnya untuk sekali bertemu Rasulullah SAW. Rela itu. Habis semua yang penting bisa ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabatnya Rasulullah dapat rambut. Terus diapakan rambutnya? Dibuang. Enggak, disimpan. Baca tuh di kitab Sahih Bukhari atau kitab-kitab yang lain. Sahabat kalau sakit itu pergi ke rumah sahabat lain yang punya rambut. Karena ada yang enggak dapat jatah rambut kan. Kamu punya rambutnya Rasulullah? Punya. Rambutnya dicelupkan air, airnya diminumkan. Sembuh rambutnya Kanjeng Nabi. Kalau rambut jenengan, soyo loro. Tambah sakit gitu kan. Nah, ini kan rambutnya Rasulullah SAW. Kita mau ambil sisi bagaimana sahabat haus, dahaga, lapar ya, terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan diri Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau rambut tuh masih enak dilihat. Kemarin udah saya ceritakan. Sampai dahaknya Rasulullah SAW itu dibuat rebutan. Coba jenengan ngomong sahabatnya Rasul itu kurang pinter ya. Masa ada buat rebutannya? Jijik ya. Ini muslim yang perlu dipertanyakan keimanannya. Karena masih memandang dalam diri Rasul masih ada yang menjijikkan atau kotor. Ini enggak, sahabat akidahnya begitu. Makanya jangan ngaku ahlus sunnah wal jamaah kalau enggak ngalap barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan ngaku. Ya, jadi sahabat itu rambutnya Rasulullah, ludahnya Rasulullah, dahaknya Rasulullah, bajunya Rasulullah, cangkirnya Rasulullah. Semua yang berkaitan dengan diri Rasulullah SAW itu dikejar. Itu dikejar. Setelah ada satu rahasia, tapi saya gak mau ceritakan pada jenengan semua. Repot nanti jadinya. Biarlah tetap jadi rahasia. Yang mau tahu rahasianya, nanti empat mata dengan saya. Tapi bukan Mas Tukul Arwana, bukan loh ya. Bukan. Nanti empat mata. Tapi mau empat mata sama saya, kesempatan itu tidak akan pernah ada. Jadi biarlah tetap menjadi rahasia. Lanjut ya. Jadi ada yang bagi rambut di kanan, ada yang bagi rambut di kiri. Berarti Rasul juga, ya ini yang perlu digarisbawahi. Sebelum kita belajar sahabat Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Rasul juga mengajarkan pada sahabatnya, rambutku simpenen gitu loh. Paham ya? Paham enggak? Ya Rasul juga mengajarkan pada sahabatnya, rambutku simpanlah, simpan rambutku ini. Betul kan? Secara tidak langsung. Lah ngapain dibagi? Kenapa dibagi? Kan berarti Rasul mengajarkan, simpan rambutku. Berarti Rasul mengajarkan, diriku tuh berharga. Rambutku itu mulia. Jangan sia-siakan. Jangan biarkan rambutku jatuh ke muka bumi. Jangan dibuang rambutku. Kenapa? Orang yang menginjak rambutnya Rasulullah SAW sama dengan menginjak Nabi Muhammad SAW. Jadi saking sayangnya Rasulullah pada sahabat dan sayangnya sahabat pada Rasulullah, rambutnya enggak boleh jatuh. Nih. Berarti menginjak ludahnya Rasul sama dengan menginjak Rasulullah SAW. Itu akidahnya sahabat. Makanya beliau-beliau memuliakan, ludahnya terima. Oh, keringatnya dipelurut, diambil. Rambutnya disimpan. Kira-kira nih, pemandangan seperti ini kalau difilmkan cakep atau enggak cakep nih? Cakep. Tapi sekarang kenapa itu dihilangkan? Kenapa enggak diceritakan dalam pengajian-pengajian? Kenapa enggak disampaikan dalam ceramah-ceramah? Orang yang mengatakan ikuti sunnah, ittiba Nabi. Kenapa bagian ini enggak pernah diceritakan? Kenapa ini? Bagian bagaimana sahabat memperebutkan ludahnya Rasulullah, dahaknya Rasulullah, air bekas wudunya Rasulullah, keringatnya Rasulullah. Kenapa enggak pernah diceritakan? Kenapa itu? Karena khawatir. Ini berhasilnya orang-orang di luar Islam yang memusuhi Islam. Di luar Islam yang memusuhi Islam. Mereka khawatir. Kalau sampai ini diceritakan, umat akan cinta pada Rasulullah. Mereka akan hidup nabinya di tengah-tengah mereka. Bahaya bagi perkembangan musuh-musuh Islam. Dan itu yang mau dihilangkan. Jangan sampai umat Islam ini berhubungan dengan nabinya. Jangan sampai nabinya hidup di tengah-tengah mereka. Biar cuman sunnahnya saja, tapi nabinya jangan. Loh, Beb, kan kalau sunnah nabi dihidupkan, nabinya hidup. Iya, nabi hidup kalau sunnahnya dihidupkan secara keseluruhan. Menghidupkan sunnah nabi itu bukan cuman jenggot panjang, kumis dicukur, ya kan? Kumis dicukur, jenggotnya dipanjangkan, pakai apa namanya celana atau sarung atau baju di atas mata kaki. Bukan cuman itu. Bukan, tapi mengaitkan hati pada nabi. Mengaitkan hati pada nabi. Seperti itu nabi jenggot panjang. Misal gitu ya. Kumis dicukur, tapi ya mesem. Kan enak. Jenggot panjang, kumis dicukur, mata mendelik. Ya menakutkan. Ini kan sesuatu yang enggak dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak yang komplit. Kalau nanti umat ini hatinya bertaut pada nabi, nyontoh semuanya. Oh, nabi jenggotnya panjang. Oh, nabi kumisnya dicukur. Oh, nabi senyum. Diterapkan semuanya sambil mengaitkan hati pada Rasulullah SAW. Maka bingung tuh orang-orang di luar Islam. Kenapa? Enggak mungkin enggak jatuh cinta sama muslim, enggak mungkin. Lihat muslim langsung falling in love. Oh, langsung itu. Tuh, oh, Masya Allah. Langsung. Kenapa? Karena begitu menerapkan sunnah nabi dengan hatinya dikaitkan pada nabi, hidup itu Nabi Muhammad SAW. Hidup. Nah, kalau rasulnya hidup ya, siapa yang enggak kepencut? Kepencut semua. Semua ikut. Nah, kenapa sekarang banyak mengamalkan sunnah tapi kok enggak narik orang, kenapa ya? Karena sunnah tanpa ruh nabi di dalamnya. Sunnah tapi tanpa ruh nabi di dalamnya. Berarti bukan sunnah nabi itu. Belum betul-betul menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasul mengajarkan sahabat ini rambutku. Kita lihat Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima perang Islam yang luar biasa, ahli strategi. Suatu hari dalam peperangan, pasukan Islam terdesak, mundur. Beliau ajak pasukan mundur dulu. Ayo mundur, mundur, mundur. Dan beliau yang ngajak mundur tiba-tiba maju sendiri. Lah kira-kira pasukan yang beliau pimpin bingung atau enggak bingung? Bingung kan? Maju sendiri loh. Yang lain diajak mundur, ayo mundur, mundur. Lah ketika mundur tiba-tiba beliau maju seorang diri. dan maju membabi buta, ngajar musuh Islam, kemudian balik mundur lagi. Ya sahabat nanya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Beliau jawab, topi baja saya jatuh. Wahai Panglima, topi baja ini murah, kepalanya mahal. Kepala jenengan mahal, topi baja ini murah. Jangan korbankan kepala hanya demi topi baja. Maka beliau menjawab, bukan masalah topi bajanya, tapi di dalam topi itu aku sisipkan rambut Nabi Muhammad SAW. Selama aku perang, aku pakai topi baja ini dan di dalamnya ada rambut Rasul, belum pernah aku kalah dalam memimpin pertempuran. Dan aku tidak rela rambut Nabi diinjak-injak oleh orang kafir. Sampai seperti itu. Nah, sementara sekarang ini di sana, di negara yang banyak peninggalannya Rasulullah SAW, justru rumah tinggalnya Rasulullah dihancurkan. Ya, dihancurkan. Sampai kita umat Islam gak ngerti, Rasul tinggalnya dulu di mana ya sama Sayyidatun Khadijah? Di mana? Udah dihancurkan. Hilang, habis. Gak ada. Jejak Rasul itu dihilangkan, habis. Jadi jangan sampai ingat sama Rasulnya. Jangan, cukup ingat Allah. Padahal Allah mau kita ingat Rasulnya. Karena begitu kita ingat Rasul, maka kita ingat Allah dengan ruh. Ingat Allahnya itu hebat, ingat Allahnya kuat. Nah, ini satu potret sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah akan saya ceritakan. Jenengan nanti diceritakan pada yang lain, itu syaratnya. Kalau jenengan tidak mau ceritakan sama yang lain, saya mau cerita malam hari ini. Janji dulu. Janji. Betul? Apa tadi? Oke, gitu ya. Ya. Kalau suaminya enggak datang, ceritakan suaminya, ya. Kalau istrinya enggak datang, para suami ceritakan pada istrinya. Kalau orang yang ini kerja di kantor, ceritakan pada kawannya di kantor. Walaupun ceritanya cuma, tahu enggak kamu? Abdullah bin Hudzafah, selesai. Udah bagus. Karena udah menyebutkan namanya sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum waradhu anhu. Allah meridhai mereka semua dan mereka meridhai Allah. Jadi orang-orang dicintai Allah. Menyebut orang dicintai Allah ya pasti kita dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Udah siap dengar ceritanya? Tapi saya belum dikasih minum. Anda juga belum? Maksudnya minum yang panas-panas, sudah belum? Nah, ini rupanya panitia bagian minum karena sibuk bangun raudhah lupa buat minum ini. Insyaallah sebentar lagi minumannya keluar. Nah, Abdullah bin Hudzafah itu ketika dia masuk Islam, suatu ketika Rasulullah SAW itu mau mengembangkan dakwahnya. Jadi Rasulullah mau berdakwah bukan hanya di kota Mekah. Karena kita tahu Rasulullah itu dapat tugas dari Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita enggak tahu apa yang terjadi dalam Isra dan Mi'raj. Mungkin Rasul waktu Isra dan Mi'raj itu juga dakwah ke tempat lain, enggak ada pembahasan dia, enggak ada pembahasan. Tapi siapa tahu? Karena muhtamal bisa aja jadi. Nah, Rasulullah berpikir jauh ke depan. Ini ada orang Iran dengan raja Kisranya, orang Romawi dengan raja Kaisarnya. Ya, ada Kaisar, ada Kisra. Kalau Kisra itu di Persia. Tapi kalau Kaisar itu di Romawi. Nah, Romawi dan Persia sebelum Islam itu muncul di bawah Rasulullah SAW, Romawi dan Persia itu kerajaan yang luar biasa. Kita lihat itu film-film kolosal tuh, kalau udah namanya Persia lawan Romawi ya, perang itu kan mengerikan ya. Nah, bayangkan Nabi Muhammad SAW yang baru menyampaikan Islam, pengikutnya masih sedikit ya, dalam Sulh Hudaybiyah itu masih sedikit pengikutnya Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW sudah berpikir jauh ke depan. Apa itu? Saya harus sampaikan Islam ini, enggak peduli jumlahnya mau masih sedikit, ya. Pengikut saya masih sedikit, belum dikenal orang, enggak peduli. Tugas saya nyampaikan risalah ini kepada alam semesta, dan saya nabi dan rasul yang benar. Makanya harus saya sampaikan. Rasulullah kirim surat kepada raja-raja kafir. Kirim surat kepada raja-raja kafir. Pertanyaan saya, pernahkah umat Islam Indonesia kirim surat kepada pemimpin-pemimpin kafir di dunia ini? Kami atas nama Majelis Ulama Indonesia mewakili umat Islam Indonesia mengajak Bapak untuk mengenal Islam. Kira-kira sudah belum? Belum. Nah, coba diusulkan ke MUI. Loh, kan boleh-boleh saja toh. Misal gitu kan bagus ya. Nah, Rasulullah SAW ini udah jauh ke depan. Lah yang repot dulu belum ada email. Belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada BBM. Jadi yang namanya surat itu harus diantarkan sendiri. Diantarkan sendiri. Ini yang jadi penting di sini. Surat harus diantar sendiri. Gak bisa dikirimkan pakai sosmed. Gak bisa. Harus datang orang ke orang. Sementara yang dikirimi surat, itu raja-raja yang bengis. Yang kerajaannya luar biasa. Lah yang mengirimkan surat, masih wilayah kekuasaan raja-raja tadi. Kalau orang Persia menganggap orang Arab itu budaknya gitu. Orang Arab itu budak, budaknya. Masih dalam wilayah kekuasaannya. Nah sekarang saya mau nanya, kira-kira kalau jenengan hidup di masa Rasulullah SAW, kemudian diutus Kanjeng Nabi, tolong ini sampaikan surat saya ke Raja Persia, isi suratnya, masuk Islam, kamu selamat. Jenengan berani berangkat? Ojo gaya. Berani berangkat? Ini dari Nabi saya, Rasul saya, ini suratnya. Dibuka isinya, aslim taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Saya mau nanya nih, kalimatnya panjang atau pendek? Berbelit-belit atau tegas? Lanjut dengan bawa suratnya, berani atau? Ya jawabannya harusnya berani kan ya? Harusnya berani. Tapi taruhannya apa itu? Nyawa. Kemungkinan balik sama kemungkinan kemungkinan berangkat ke alam sono itu besar mana kira-kira? Berangkat ke alam sono. Lah misalnya kemudian misalnya ya, jenengan bersama sekian sahabat, Rasul akan menentukan 6 orang akan saya tunjuk untuk ngirim surat ini. Jenengan Anda ini doanya moga-moga ojo aku. Atau gimana? Apalagi yang manten baru nih, manten baru. Doanya kira-kira bagaimana? Saya gitu. Atau ojo aku. Yang mana? Kenapa saya ngomong begini? Biar kita mengerti. Apa yang dihadapi sahabat ini bukan sesuatu yang kecil. Tetapi sesuatu yang luar. Biasa ini yang namanya cinta. Ini cinta. Orang-orang jatuh cinta sama Rasul, yaitu sahabat itu. Makanya sama Rasul dikumpulkan tuh. Semua sahabat dikumpulkan. Kemudian Rasulullah SAW itu ngomong kepada mereka semua. Saya mau kirim surat pada Raja Romawi dan pada Raja Persia. Kalian jangan seperti Bani Israel ya yang meninggalkan Musa. Oh Bani Israel itu ya ganyang Nabi Musa kok. Nabi Musa itu ngajak perang ya. Ngadepi Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang dijawab oleh Bani Israel? Silahkan kamu pergi ajak Tuhanmu perang. Kami mau duduk di sini. Iki umat ngeyel apa orang ngeyel lagi? Ngeyel pol kan? Jengkelin ini. Jengkel luar biasa. Maka Rasulullah SAW sebelum nyuruh, Rasulullah ngomong, jangan kalian seperti Bani Israel. Dan itulah bedanya umatnya Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah, dengan mereka yang bersama Nabi Musa alaihi salam. Apa jawaban para sahabat? Siap ya Rasulullah. Kami tidak akan seperti Bani Israel. Kamu pengen apa? Sampaikan saja akan kami laksanakan. Maka Rasul milih 6 orang. Nah, untuk ngirim surat pada raja-raja yang Rasul tunjuk. Nah, di antara 6 orang itu adalah Abdullah bin Hudzafah. Nah, Abdullah bin Hudzafah dapat jatah yang paling berat. Bawa surat ke Persia dan juga ke Romawi. Saya mau nanya ya. Ini ajib atau enggak ajib ini? Bawa surat ke Persia dan juga ke Romawi. Sebetulnya dari sini sudah kelihatan dia pasti akan selamat. Kenapa? Dikasih dua surat, berarti harus nyampe kedua-duanya. Dan Rasul gak mungkin salah milih. Ya, Rasul gak mungkin salah milih. Ini dikasih, bawa surat ini ke Raja Persia, bawa ke Raja Romawi. Berangkatlah Abdullah bin Hudzafah. Udah ini berangkatnya, ini pamitan sama istrinya, pamitan sama anaknya ya. Ya pokoknya jangan mikir saya balik. Yang penting saya mau jalankan tugasnya Nabi Muhammad SAW. Lah kira-kira anak istrinya tangisan gak itu? Ya tangisan, tapi tangisannya ya jangan, oh colung, gak ada begitu. Berangkat. Perintah Rasulullah, laksanakan, kemuliaan. Berangkat dengan bangga. Maka berangkat Abdullah bin Hudzafah ke Persia dulu. Nah begitu sampai Persia ini kerajaan yang luar biasa. Dan yang menarik, sahabat itu orang kakek mikir. Gak seperti teman-teman saya, kalau disuruh kakek mikir. Ya, tapi kalau sahabat Rasulullah gak kakek mikir, coba bayangkan. Kira-kira Abdullah bin Hudzafah bisa bahasa Persia gak? Bahasa Iran? Gak bisa. Bahasa Romawi bisa gak? Gak bisa. Ditunjuk sama Rasul, antarkan surat ini ke Persia dan Romawi. Kira-kira ngenyang atau taat? Apa ngomong gini, Kanjeng Nabi? Kulo mboten saged tuh basa Persia. Ngomong gitu? Enggak. Ya Rasulullah, saya gak bisa bahasa Iran. Saya enggak bisa bahasa Romawi. Apa ngomong begitu? Anda sendiko dawuh, sam'an wa ta'atan. Ora usah kakean mikir. Lah makanya jenengan kalau disuruh sama kiainya enggak usah banyak mikir. Enggak usah banyak mikir, tapi ya rodok mikir. Mosok enggak mikir blas tambah keliru kan ya. Nah, berangkat. Sampai di Persia enggak ngerti bahasanya. Tapi dengan gagah, padahal pakaiannya sederhana. Pakaian ihram dulu modelnya. Sederhana begitu. Dan pakaiannya tipis. Kainnya elek. Ya. Pakai selimut ridak, sal-salnya itu kainnya kaku. Karung goni yang kuasar pol tahu itu ya. Lah, kaku sekali kan? Ya, mesti bagus karung goni itu. Kaku nih. Mang orangnya enggak mampu. Sahabat itu orangnya sangat sederhana. Oh, zamannya sahabat itu orang kalau punya rumah itu biasa. Karena rumah itu tinggal lempung ditoto selesai. Tapi kalau kain itu mahal. Karena di masa itu kain itu susah. Jadi orang yang bisa beli kain sama rumah itu mahal kah? Kain. Kalau sekarang rumah lebih mahal daripada kain. Kalau sekarang mobil lebih mahal daripada rumah. Ini kan memang fenomenanya beda. Zamannya berbeda. Apa yang terjadi? Masuk ke kerajaan Persia. Bilang dengan bahasanya gitu kan. Ya otomatis dipanggilkan penerjemah toh. Maksudnya apa nih? Mau ketemu Raja Persia, utusannya Nabi Muhammad SAW. Rupanya orang Persia ini juga sudah dengar-dengar nih. Udah dengar. Maka Kisra langsung memerintahkan, hiasi istana ini. Istana ini suruh menghias. Jadi utusan Rasulullah gak boleh masuk dulu. Mau nunjukkan loh, nih loh saya Raja Persia, gagah, kerajaan saya hebat. Maka masuklah ini sahabat Rasulullah Abdullah bin Hudzafah santai, sederhana. Sedangkan Kisra-nya itu dengan gagahnya, sombongnya, pakaiannya, kerajaannya siap nyambut. Nah ketika sampai di depannya Kisra, Sayyidina Abdullah ini didatangi sama pengawalnya Kisra. Katanya tadi bawa surat, mana suratnya? Mana suratnya? Jadi ada pengawal datang minta suratnya. Jadi misal, jangan misal Kisra di sini ya repotnya. Misal Kisra duduk di sana tempat kamera ini ya. Ini Abdullah bin Hudzafah ada di sini, ada di sini. Tidak ada orangnya kok itu, tenang itu. Ya, Abdullah bin Hudzafah ada di sini, Kisra di tempat kamera itu ya, tempat kamera. Jadi yang nonton ini mirip ya enggak gitu kan ya. Nah, maka Kisra perintahkan pengawalnya. Jadi enggak boleh dekat, enggak boleh dekat. Disterilkan gitu loh. Ambil suratnya. Maka sahabatnya Nabi nolak. Suratnya diambil nolak. Wah. Loh, kok enggak boleh kenapa? Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintahkan aku, sing diajak ngomong ya ora mudeng. Lah kenapa? Loh itu bahasanya Persia, yang ini bahasa Arab. Tapi ya pede, sahabat tuh enggak kayak mikir, pede. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan saya menyerahkan surat ini langsung ke tanganmu. Enggak ada kalimatnya Rasul suruh ngasihkan pengawal, suruh ngasihkan tanganmu. Jadi ya, kalau mau terima surat ini harus tanganmu sendiri yang menerima. Coba saya mau nanya, ini nekat apa top nekatnya ini? ya, top nekatnya kan. Nah ini kira-kira mirip sama jenengan blas. Sama sekali tidak mirip. Saya mau melanjutkan kisah ini agak malu karena ada Habib Muhammad. Nah, nanti biar beliau yang melanjutkan ya. Nanti, tapi nanti saja. By the way, semua dapat susu kenari, Habibnya enggak dikasih lagi. Memang ini teman-teman saya pilih kasih, lebih mencintai jenengan dibandingkan saya. Lanjut ya, monggo diujuk, santai saja. Silakan. Masih panas. Nah, Kisro akhirnya manggil penerjemahnya, manggil penerjemah. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Apa maksudmu? Nabi saya merintahkan saya serahkan ini langsung ke rajamu, enggak boleh diwakilkan siapapun. Jadi enggak mungkin saya kasihkan pengawal. Maka Kisro ini penasaran, ini orang ini kok yo apa? Nekat betul nih orang ini. Akhirnya dia izinkan. Sudah pengawal, nyingkir, suruh dia ke sini. Datang sahabat enggak nunduk-nunduk enggak. Serahkan. Diterima sama Kisro. Begitu dibuka isinya, masuk Islam, kamu selamat. Marah itu Kisro. Ini siapa ini? Ya, berani kirim surat dan ngancam saya. Berani ngirim surat dan ngancam saya. Suratnya langsung disobek. Lah sahabat lihat Kisro marah seperti itu, yo pinter orang ente ini. Kira-kira aku diapake yo. Enggak begitu, ngerti orang marah gitu kan ya. Orang penting kan tugas sudah selesai. Maka sahabat dia mundur syut, kemudian bergerak meninggalkan istana Kisro. Kisronya masih marah-marah. Siapa ini? Dia dari kelompok budak saya. Kok berani-berani kirim surat pada saya? Ini penghinaan dia. Harus kita hancurkan. Udah ceramah itu Kisro. Nah, Kisro lagi ceramah, sahabat tuk-tuk-tuk pergi. Pinter. Keluar gitu kan, naik kudanya langsung melanjutkan perjalanan ke Romawi. Lah Kisro udah turun marahnya. Turun marahnya, langsung, mana tadi yang kirim surat? Bawa ke sini. Dicari, udah gak ada. Dikejar, gak kepegang. Selamat atau gak selamat? Selamat. Ya itu, jadi ya, walaupun gak mikir, tapi ya pinter. Ya, gak mikir, tapi pinter. Ini berangkat. Nah, kemudian, ya berangkat ke Romawi, saat itulah Kisro marah. Ya, Kisro, tumada'a Kisro, Kisro akhirnya memanggil. Ya, memanggil orang untuk dia utus kirim surat. Kirim surat ke Badan. Badan ini adalah orang yang ditunjuk oleh Kisro di Yaman untuk memerintah di Yaman. Jadi Persia itu punya wilayah kekuasaan di Yaman. Nah, yang berkuasa di Yaman wakilnya Persia adalah Badan. Apa yang dilakukan oleh Kisro dalam suratnya tersebut? Beliau menuliskan, ia menuliskan. Anib'ath ila hadzal rajul alladhi dhahara bil Hijaz rajulain jaldain min indik wa amurhuma an ya'tiyani bihi. Faba'atha badanu rajulain min khirati rijalihi ila Rasulillah SAW. Wa hammalahuma risalatan lahu ya'muruhu fiha bi an yansarifa ma'ahuma ila liqa'i Kisra duna ibta'. وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستقصي أمره وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات خرج الرجلان يغذان السير حتى بلغ الطائفة فوجد رجالا تجارا من قريش فسألهم عن محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا هو في يثرب ثم مضوا التجار إلى مكة فارحين مستبشرين وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون غروا عينا فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره أما الرجلان فيمما وجهيهما شطر المدينة حتى إذا بلغوها لقي النبي صلى الله عليه وسلم ودفع إليه رسالة باذان وقال له إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه bika wa qad atainaka litantaliqa ma'ana ilayh fa in ajabtana kallamna Kisra bima yanfa'uka wa yakufu adzahu anka wa in abaita fa huwa man qad alimta satwatah wa batshah wa qudratah ala ikhlakika wa ihlaki qaumik fatabassama ar-rasulu alaihi salatu wasalam wa qala lahumā irji'a ila rihalikuma al-yawma wa'tiya ghadan. Falamma ghadawa 'ala an-nabi sallallahu alaihi fil yawm ath-thali qala lahu hal a'tata nafsaka lil mudhi ma'ana ila liqa'i Kisra. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lan talqiya Kisra ba'da al-yawm falaqad qatalahu Allah haitsu sallata 'alaihi ibnahu shirwayah fi lailatin kadha min shahri kadha. Fahaddaqa fi wajhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa badat ad-dahshatu 'ala wajhayhima wa qala atadri ma taqul anaktubu bidhalika libadan qala na'am wa qula lahu inna dini sayablughu ma wasala ilayhi mulku Kisra wa innaka in aslamta a'taytuka ma tahta yadayk wa malaktuka 'ala qaumik. Kharaja ar-rajulani min 'indi ar-rasul sallallahu alaihi wa qadima 'ala badan wa akhbarahu al-khabar fa qala la in kana ma qalahu muhammadun haqqan fa huwa an-nabi wa in lam yakun kadhalik fa sanara fihi ra'ya. Falam yalbath an qadima 'ala badan kitabu sirwah fihi yaqul amma ba'du faqad qataltu Kisra wa lam aktulhu illa intiqaman liqaumina qadis tahalla qatala asrafihim wa sabiya nisaihim wa intihab amwalihim fa idza ja'aka kitabi hadza faqad li at-ta'ah min 'indik fama in qara'a badan kitaba sirwah hatta tarahahu janiban wa 'alana duqulahu fil islam wa aslama man kana mahu min al-faras fi biladil yaman. Hadzihi salika'i Abdullah bin Hudzafa al-Kisra malikir al-Furs. Ya. Ini kelihatannya malam hari ini bisa selesai ini satu sahabat ini. Abi Muhammad sudah pernah dengar kisah ini, Bib? Benar belum? Ya. Ini Bib Muhammad lagi kulaan. Kulaan ilmu sama dengan saya juga lagi kulaan ilmu, jenengan juga lagi kulaan ilmu. Memang kalau kulaan ilmu ya di majelis ilmu. Ini tadi sengaja saya bacakan apa namanya literatur Arabnya biar full ya, biar nanti yang di rumah mungkin kadang ada santri itu pengen ngerti kisahnya, ya pengen ngerti kisahnya. Jadi Kisra marah, maka kirim surat kepada badan wakilnya Kisra yang ada di Yaman. Dalam suratnya itu Kisra berkata, kamu sekarang kirim dua orang yang paling gede badannya. Yang paling gede badannya. Yang paling kuat. Kalau bahasa Indonesianya kirim Al-Guju. Kirim Al-Guju. Pergi itu. Temui lelaki di Hijaz itu yang aku nabi. Bawa dia menghadap aku. Bawa dia menghadap aku. Maka badan milih dari pasukannya itu dua orang yang badannya paling besar. Ya, badannya paling besar. Bawa surat. Bawa surat yang isi suratnya tadi Rasulullah SAW disuruh ikut dua Al-Guju ini pergi ke Persia. Ya. Kalau enggak mau ya akan dibawa dengan paksa. Apa yang dilakukan dua Al-Guju ini? Berangkat. Yang nyuruh apa Kisra ya? Takut berangkat. Di tengah jalan ketemu dengan kafir Quraisy. Nanya, kalian kenal yang namanya Muhammad? Oh iya, sekarang udah pindah enggak di Mekah lagi. Pindah ke Madinah. Di Yathrib sana. Oh iya. Maka dua Al-Guju ini pergi ke Madinah. Lah orang kafir Quraisy ini pulang ke Mekah langsung pengumuman. Pengumuman, kabar gembira. Kalian orang-orang Mekah enggak usah ngurusin Muhammad lagi. Muhammad akan dibereskan sama Kisra. Tuh, dia udah kirim dua Al-Guju besar untuk menyeret Muhammad pergi ke Persia. Bangga nih orang-orang Mekah yang ngusir Rasulullah SAW. Nah Rasulullah SAW datangi dua Al-Guju ini. Datangi dua Al-Guju. Al-Gujunya nunjukkan surat dan ngomong. Ya, kamu ikut saya saja. Nanti kalau kamu mau ikut saya, jangan khawatir. Kata Al-Guju dua ini ya, jangan khawatir. Nanti Kisra akan saya bujuk, akan saya rayu. Saya akan ngomongin dia dengan baik-baik. Ya biar dia gak terlampolah kasar-kasar sama kamu. Ini kalau bahasa bebasnya begitu. Enggak mencelakai kamu. Yang dibeginikan siapa nih? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul dibujuk seperti itu. Dikira ini ngadepin siapa ya? Maka Rasulullah cuma apa? Apakah marah? Enggak, senyum. Senyum sama Rasul, "Udah kamu istirahat dulu, besok datang lagi ke sini." Kan baru datang nih ya, baru nyampe. Coba ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu istirahat dulu, besok datang lagi ke sini. Besoknya datang. Dan yakin ini pede bisa bawa Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Ketika nanya, sudah siap ikut kami? bekal-bekal sudah disiapkan ya, perbekalannya untuk kami bawa ketemu Kisra. Rasul jawab, udah kalian pulang aja ke Yaman. Kalian berdua pulang aja ke Yaman. Jangan khawatir. Sejak hari ini kalian tidak akan ketemu lagi dengan Kisra. Kisra udah dibunuh anaknya sendiri. Kisra udah dibunuh anaknya sendiri. Di hari ini, bulan ini, tanggal ini, ya. Akhirnya dua orang ini lihat wajahnya Rasulullah SAW sama gumun gitu ya. Ini yang ngomong ini sadar apa gak sadar? Ya. Apa? Saya tulis ya, kamu ngomong begini saya tulis. Silakan tulis. Silakan tulis. Ada ditulis ucapan Rasulullah. Tulis. Ya. Kata Rasulullah, sampaikan ini kepada Badan rajamu. Rajamu yang di Yaman tadi itu. Sampaikan kepada dia. Bahwasanya ajaran saya, agama saya akan sampai ke Yaman. Ya. Sampai ke Yaman seperti sampainya kerajaan Persia ke Yaman. Akan sampai ke sana ajaran saya. Dan kalau dia mau ngikuti saya masuk Islam, maka dia saya tunjuk jadi raja yang memerintah di Yaman. Wilayah kuasaan Yaman biar Badan yang megang, tidak akan saya rubah asal dia mau masuk Islam. Akhirnya surat ini sampai, Badannya ngomong begini, orang pinter ya, dah kita lihat ajalah. Kalau emang ini benar berarti ya dia nabi. Ya, kalau enggak benar ya nanti kita apa namanya? Rencanakan perencanaan berikutnya. Tapi kita lihat dulu benar atau tidak. Begitu surat ini sampai, surat ini dibaca, datang surat ini dari Sirwah tadi, anaknya Kisra. Dia mengatakan, ini Kisra udah saya bunuh karena Kisra itu sudah menculik wanita, bunuh orang-orang mulia. Jadi dia sudah tidak layak hidup. Jadi Kisra udah saya habisi. Kamu wahai Badan, sekarang tunduk sama saya, taat sama saya ini ya. Nah, kira-kira Badan pilih yang mana dia? Pilih ikut Kisra atau ikut Rasulullah SAW? Akhirnya Badan begitu lihat surat, oh betul nih. Ini suratnya Rasulullah udah ditulis beberapa bulan yang lalu. Dulu kan jarak dari apa namanya Madinah ke Yaman itu butuh waktu yang sangatlah lama, enggak seperti sekarang naik mobil, naik pesawat ya. Dulu orang naik unta pelan-pelan itu lama waktunya. Jadi ketika surat ini sampai, ternyata Rasul sudah nulis surat kan berapa bulan sebelumnya. Berarti Rasul sudah tahu apa yang akan terjadi. Ngerti. Padahal belum ada CCTV, SMS, WhatsApp. Gak ada seperti itu. Berita belum bisa nyampe. Maka Badan langsung masuk Islam. Dan pengikutnya masuk Islam yang ada di wilayah Yaman. Nah ini loh. Bagaimana sahabatnya Rasulullah SAW tidak kenal rasa takut. Gak kebanyakan mikir. Jadi cintanya sama Rasul itu pol. Disuruh berangkat, ya langsung berangkat. Dan jenengan saya suruh minum aja mikir kok. Panas ya kan? Lainnya masih mikir loh. Walaupun pura-pura kan gak apa-apa. Nah kemudian Badan masuk Islam. Terus bagaimana dengan Abdullah bin Hudzafah tadi? Tugasnya udah selesai belum? Belum. Dari Persia berangkat ke Romawi. Nah singkat cerita ketika balik ketemu Rasulullah SAW, apa namanya Abdul bin Hudzafah cerita suratnya sudah saya sampaikan ke Persia. Tapi surat jenengan Kanjeng Nabi mohon maaf disobek-sobek. Rasul enggak banyak komentar. Kalau begitu kerajaannya akan dirobek-robek. Ya, kerajaannya akan dirobek-robek. Akhirnya betul tuh karena merobek suratnya Rasulullah SAW, maka Persia itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini suratnya Rasulullah kira-kira penting atau enggak penting? Penting ya. Jadi ngerobek suratnya Rasulullah sama Rasul dikatakan kerajaannya dirobek-robek. Artinya Rasul mengaitkan runtuhnya sebuah kerajaan bukan karena kerajaan itu diserang, bukan karena kerajaan itu dihancurkan oleh kerajaan lain, bukan. Tapi dikaitkannya dengan apa? Dengan karena dia merobek suratku. Mudeng enggak ini? Karena dia merobek suratku maka kerajaannya akan dirobek. Robek, artinya merobek suratnya Rasulullah sama dengan merobek Rasulullah, menghina Rasulullah. Menghina Rasulullah berarti menghina Allah. Lah menghina Allah ya remuk awakmu. Hancur dirimu. Maka mafhum mukhalafah, siapa yang muliakan suratnya Rasulullah SAW akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Muliakan suratnya Rasulullah sama dengan memuliakan yang mengutus. Sebab surat ini utusan, wakil daripada yang mengutus. Ya kan ini kan wakil kita. Perantara dari isi hati kita bentuknya tulisan. Jadi kalau enggak muliakan tulisannya ya sama dengan tidak memuliakan yang nulis atau yang nyuruh nulis. Kalau kita ambil pemahaman yang lebih dalam lagi, Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu suratnya Allah. Jadi siapa yang enggak memuliakan suratnya Allah sama dengan tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya aneh kalau ada orang mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, tetapi mushaf diletakkan di lantai, enggak dikasih alas. Di lantai, enggak dikasih alas. Ya, mencium mushaf itu dilarang. Itu cuman kertas, jangan dicium-cium. Ya, mencium kertas, ya, mushaf Al-Quran enggak boleh, tapi kalau mencium istrinya mau dia. Ya, tapi kalau mencium Al-Quran ini dilarang lah, larang. Ini memang sesuatu yang sangat sangat aneh. Lalu bagaimana perjalanan Sina Abdullah bin Hudzafah sampai ke kerajaan Romawi? Biasanya saya itu lebih suka langsung cerita. Tapi malam hari ini saya mau rubah dikit, saya mau jual mahal dikit, boleh ya? Jadi biar jenengan nanti ingat ceritanya, jangan nanti langsung cerita terus ternyata lupa. Sekarang saya mau ngetes dulu. Tadi nama sahabatnya siapa? Abdullah. Abdullah itu putranya siapa? Hudzafah. Kirim suratnya Rasul kemana? Sama mana lagi? Nah, kemudian Raja Persia tadi itu julukannya siapa? Kisra. Terus sama Kisra suratnya Rasul diapakan? Disobek. Nah, Kisra ketika habis robek-robek suratnya Rasul, kirim surat kepada siapa? Badan. Badan. Badan itu wakilnya Kisra yang ada di mana? Di Yaman. Badan akhirnya masuk mana? Islam atau enggak masuk Islam? Masuk Islam. Berarti orang Persia yang masuk Islam di Yaman yang punya kerajaan namanya siapa? Badan. Wah, pintar semua, lulus. Semua lu lulus. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini mumpung ada Habib Muhammad. Habib Muhammad biar cerita-cerita dikit. Ini anggap saja ini apa namanya? Bukan iklan, ya. Nanti enggak enak maksud Habib Muhammad cuma buat iklan itu. Pelecehan itu namanya. Bukan iklan. Apa ya? Ada nilai plus ya. Bintang tamu. Ya, ada bintang tamu biar bicara dulu, saya seperti jenengan minum dulu. Yang jenengan dengarkan sambil minum juga enggak apa-apa, toh cuman Habib Muhammad. Habib, fadal Habib. Duduk sini, Habib. Oh iya, enggak apa-apa. Saya mau minumnya sembunyi di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, suatu kehormatan saya boleh duduk di singgasana ini. Biasanya kalau Senin memang duduk di sini, tapi ini duduk di depan yang punya. Tadi ada yang disampaikan tentang kisah antara Islam dan Persia dan Romawi. Bahwasanya ketika Islam itu muncul pertama kali, kekuasaan Persia itu 7,4 juta meter persegi. Kemudian Romawi 5 juta meter persegi. Itu daerah luas kekuasaan Persia dan Romawi. Nah, ketika Nabi mulai dakwah di Mekah, maka waktu itu yang begitu populer itu Persia dan Romawi ini istilahnya jadi pembahasan orang-orang yang ada di Mekah. Memang orang kafir Mekah sedikit condong ke Persia karena sama-sama penyembah benda mati. Kalau orang Mekah itu menyembah berhala, kalau orang Persia itu Majusi menyembah api. Nah, kalau orang-orang Islam sedikit condong ke Romawi, bukan seneng enggak ya, karena nanti Islam pun juga perang dengan Romawi. Ketika memperebutkan Masjidil Aqsa itu juga perang dengan orang-orang Romawi, tetap musuh. Tapi sedikit condong, kenapa? Karena sama-sama agama langit, agama Nasrani. Tapi sudah yang Romawi itu sudah mengalami banyak perubahan, sudah gak seperti syariatnya Nabi Isa AS. Dari Islam yang kecil ini, yang dianggap satu kekuatan yang tidak diperhitungkan, pada akhirnya di masa jayanya Islam, Islam bisa menguasai dunia ini dengan daerah kekuasaan sebanyak seluas 20 juta meter persegi. Jadi Persia ditambah Romawi masih belum bisa mengalahkan area luasnya kejayaan Islam. Dan terjadi satu peristiwa ketika di Mekah itu antara orang Persia dan orang Romawi perang. Itu dua kekuatan besar di dunia. Kalau perang tentunya istilahnya obrolan di warung-warung kan bahas itu semuanya. Sampai kalau kita di sini lihat mau ada final Piala Dunia atau ada El Clasico misalkan. Yang ibu-ibu enggak paham ini. Barcelona lawan Real Madrid mungkin. Itu seperti itu kan mesti di headline setiap koran, bahkan di kita lihat di berita-berita yang internet itu semuanya komplit hanya urusan pertandingan. Sama ketika Persia sama Romawi perang juga sama. Ketika akhirnya menang Persia, maka Romawi kan kalah. Maka orang-orang Islam mendapatkan satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya ayat yaitu surat Ar-Rum yang mana di awal-awal itu menerangkan bahwasanya sebentar lagi, ini dalil ke hebatan Al-Quran, sebentar lagi Romawi akan mengalahkan Persia. Itu alif lam mim ghulibatir Rum. Itu ghulibatir Rum, Romawi telah terkalahkan. Kemudian fi adnal ardi, di daerah yang dekat. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka orang-orang Romawi setelah kalah mereka akan mengalahkan. Fi bid'i sinin, dalam jangka waktu bid'i sinin itu antara 3 sampai 8 tahun. Antara 3 sampai 8 tahun. Dan benar terbukti dalam jangka waktu antara 3 sampai 11 tahun. 3 sampai 11 tahun itu kurang lebih. Dalam jangka waktu 8 tahun kemudian perang lagi Romawi sama Persia. Dan yang menang adalah orang-orang Romawi. Dan dari pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Persia tadi, kita lihat saat ini Persia sama sekali gak dikenang. Romawi kan masih ada peninggalannya kan. Kita masih dengar ada kota Roma, ada kota ini, ada Colosseum mungkin dan lain sebagainya. Tapi peninggalan Persia hampir-hampir gak ada. Memang benar-benar disobek-sobek sama Allah. Bahkan dari catatan sejarah pun seakan-akan Persia itu jarang disebut. Yang disebut ada kekuatan besar itu adalah kekuatan dari bangsa Romawi. Nah, daripada kisah Persia ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwasanya saya teringat dengan nasihat para ulama yang mengatakan ma wasala man wasal illa bil hurmah wala qata'a man qata' illa bitarkil hurmah. Sesungguhnya tidak akan sampai orang yang sampai, ya orang itu yang bisa sampai kepada Allah, sampai kepada derajat yang tinggi, sampai kepada kedudukan dicintai Allah, dicintai Rasul, itu karena hurmah, karena penghormatan yang besar kepada Allah dan kepada semua yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang terputus, dan enggak dapat bagian rahmat Allah, enggak dapat kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena di dalam hati mereka itu tidak ada penghormatan kepada Allah dan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal yang sifatnya zahir seperti sholat, puasa itu amal yang luar biasa. Akan tetapi amal yang sifatnya seperti itu masih kurang dibandingkan dengan amal yang sifatnya batiniah. Di antara salah satu sabdanya Nabi Muhammad SAW pernah memberikan satu permisalan. Ini diterangkan pula oleh para sahabat bahwasanya ada dua orang yang sholat. Ini kurang lebihnya ada dua orang yang sholat. Yang sebelah kiri sholatnya sama dengan yang sebelah kanan. Yang sebelah sini setelah Fatihah Qul Wallahu Ahad, persis kayak kita. Yang sebelah kanan juga sama, setelah Fatihah juga lanjut Qul Wallahu Ahad. Sebelah kiri juga setelah Fatihah Inna Atohina. Yang sebelah sini juga sama Inna Atohina. Sama, sholatnya sama persis, rokaatnya sama, lamanya sama. Tapi yang di sebelah sini itu ketika bangkit dari sholatnya, pahala sholatnya tidak lebih berat dari sayapnya nyamuk. Jadi lebih rendah, lebih enteng dari sayapnya nyamuk pahala sholatnya. Yang sebelah kanan yang sholatnya sama, pahala sholatnya lebih besar dibanding Gunung Uhud. Tentunya jadi pertanyaan ini. Jumlah rokaatnya Sama. Bacaannya sama, lamanya juga sama, tapi kenapa nilainya bisa berbeda? Pengen tahu jawabannya? Sekarang apa Jumat yang akan datang? Sekarang. Kalau Jumat yang akan datang enggak apa-apa, nanti ketemu lagi insyaallah kalau panjang umur. Jadi kenapa? Karena yang sebelah kanan ini yang lebih gede pahalanya, kenapa? Karena hatinya itu lebih bersih. Karena hatinya lebih banyak hormatnya kepada Allah dan semua yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kata Nabi itu dapat derajat yang tinggi, kenapa? Karena sesuatu yang ada dalam hatinya. Karena sakhawatin nufus, karena dermawannya luar biasa. Wasalamati sudur, karena hatinya yang bersih. Warahmah bikulli muslimin, dan penuh kasih sayang kepada semua orang yang agamanya Islam. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwasanya kita beramal zahir itu wajib dan harus dilaksanakan. Jangan nunggu saya hatinya bersih dulu baru mau sholat. Jelas gak mungkin sholat sampai mati itu. Gak mungkin sholat. Jangan tunggu, amal zahir tetap kita sholat, kita lakukan kewajiban, kita lakukan semuanya. Tapi harus dipikirkan bahwasanya ada satu ibadah yang sering kita lupakan, yaitu menjaga hati. Dan diantara adab-adabnya hati adalah kita mengagungkan semua yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling diagungkan adalah syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu enggak mungkin dikasih petunjuk untuk menghadiri acara majlis maulid atau mendengarkan sejarah Nabi, senang sama sahabat Nabi, senang sama keluarga Nabi, melainkan dialah orang yang akan diberikan taufik supaya menjadi orang yang hatinya bersih. Amin Allahumma amin. Saya rasa minumnya sudah cukup. Lanjut kembali ke Habib Novel lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ralat ya. Saya mau ngeralat sedikit. Jadi Abdullah bin Hudzafah itu diutus untuk Raja Persia, bukan ke Romawi. Yang mengutus ke Romawi Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini sekarang kisahnya saat beliau diutus ke Romawi oleh Sayyidina Abdullah oleh Sayyidina Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu mengutus umat Islam di antaranya Sayyidina Abdullah bin Hudzafah untuk berperang, tadi dikatakan perang melawan Romawi. Nah, Kaisar ini Raja Romawi penasaran sama tentaranya umat Islam ini. Ini setelah wafatnya Rasulullah SAW ya. Penasaran dengan tentaranya umat Islam. Karena beliau udah dengar ini yang namanya sahabatnya Rasulullah dan pengikutnya Nabi SAW itu orangnya imannya kuat dan tidak bisa dirubah. Gigih orangnya. Maka ketika perang ngadepi umat Islam tuh ya seneng gitu ya, dapat apa namanya musuh yang pas gitu loh. Kalau sepak bola kan ketemu sama musuh yang pas itu kan mainnya asik. Tapi kalau 20-0 kan kurang menyenangkan. Ya, walaupun buat yang nonton juga enggak seneng, apa nih bal-balan kok 20-0 misal begitu. Tapi kalau sampai adu penalti itu kan cakep. Nah, ternyata saat itu banyak dari umat Islam yang ditawan oleh tentara Romawi. Nah, Kaisar ini karena penasarannya pada umat Islam, maka ia memerintahkan, jangan ada tawanan yang dibunuh. Pokoknya kalau ada yang tertawan, kumpulkan dulu saja, bawa ngadep saya. Nah, saat itu diantaranya mata-matanya Kaisar itu tahu kalau dari sekian tawanan ini yang hidup bersama Rasulullah SAW di awal, sahabat yang awal adalah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Jadi yang dia bawa maju ya ini Islam yang awal. Ini sahabatnya Nabi ini. Ini yang hidup lama dengan Nabi ini. Saat itulah Kaisar mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Hudzafah begini. Begini Pak, saya lihat kamu tuh kok orangnya ya gagah, tampak pinter. Udah kamu masuk agama saya aja jadi Nasrani, nanti kamu saya angkat jadi orang kepercayaan saya. Kamu saya angkat jadi orang kepercayaan saya. Jawabannya Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, enggak mau. Enggak, saya tetap tidak akan keluar dari Islam. Ya udah begini, kamu akan saya beri separuh dari kerajaan saya. Ini yang ngomong kaisar ini gak sembarangan. Jadi separuh dari kekuasaan saya akan saya berikan kamu kalau kamu mau masuk dalam agama saya, Nasrani. Katanya kaisar. Jawabannya Abdul bin Hudzafah sama mesem gitu ya. Loh, kok cuman separuh? Seluruh kerajaanmu dan kerajaan yang ada di Arab sana, semua kerajaan dikasihkan saya. Saya disuruh keluar dari Islam cuman sekedip mata, keluar terus balik Islam lagi. Moh. Coba kalau jenengan. Lumayan. Ini bilang saya disuruh keluar sebentar terus saya balik lagi, ya. Keluar sebentar terus balik lagi. Cuman sesaat, 1 detik, 2 detik, keluar dari Islam terus balik lagi. Kamu beri saya seluruh kerajaanmu dan apa yang dikuasai orang-orang Arab, saya enggak mau. Maka tanya Kaisar Romawi, ya udah, kalau begitu kamu saya bunuh. Ya terserah. Bunuh saja. Kamu saya bunuh loh. Ya silakan. Saya mau nanya, ini jawaban orang ketakutan atau orang santai ini? Santai ya. Maka Kaisar marah. Dia perintahkan Abdullah bin Hudzafah untuk disalib. Disalib. Dan kemudian ambil pemanahnya yang paling handal. Katanya Kaisar, panah dulu deket tangannya. Panah. Kena deket tangan. Di antara leher gitu ya. Dibisiki lagi. Masuk Nasrani, kamu hidup. Enggak dibunuh. Enggak mau. Saya tetap Islam. Panah lagi deket kakinya. Ternyata di panah tuh dibuat meleset semua ya. Terus ditawari masuk Nasrani. Jadi sudah ditakut-takuti kan? Hampir kena begitu kan? Kalau jenengan kan, wih, urip menehen begitu ya. Meleset. Bukan jantungnya kan udah copot kepasang, copot kepasang. Lah ini biasanya kalau udah copot kepasang, mungkin ditawari kan berubah, betul kan? Lah ini enggak, ditawari tetap enggak, pokoknya saya tetap Islam. Nah, rupanya kaisar itu enggak nyerah. Dia ambil kuali raksasa. Kualinya itu diisi air. Ya, diisi air. Airnya dimasak pakai kayu bakar yang sangat banyak sampai mendidih. Kuali raksasa diisi air sampai mendidih. Kemudian tadi tentara Islam yang jadi tawanan diambil satu sallallahu alaihi wasallam ya. Ini perjuangannya pengikutnya Rasulullah SAW. Diambil satu, kemudian dimasukkan kuali tadi. Dibak, apa, digodok hidup. Abdullah bin Hudzafah suruh lihat. Dan lihat ya, bagaimana melelehnya. Ini apa, tawanan muslimin ya, bagaimana melelehnya. Setelah itu dikasih tahu, kalau kamu tidak mau masuk Nasrani, kamu berikutnya. Kamu yang beri berikutnya, kamu saya godok. Jawabannya apa kira-kira? Silakan. Nyantai betul, silakan, asik ya. Ini kan orang-orang yang luar biasa, silakan. Begitu selesai yang satu ini apa namanya temannya digodok, Abdul bin Hudzafah diseret, mau dimasukkan ke dalam kuali ya, dibawa santai gitu, sambil diborgol, nangis nih. Abdul bin Hudzafah nangis, langsung pengawalnya bilang nangis, dia nangis, akhirnya nangis juga. Nangis. Wah, kaisar senang. Wah, ternyata kalahnya sama kuali. Kalahnya sama kuali. Saya dibawa ngadep kaisar. Udah, masuk Nasrani kamu. Saya bebaskan. Saya kasih kerajaan. Oh, enggak mau saya. Enggak mau. Nah, kenapa kamu nangis? Saya itu gelo. Kenapa nyawa saya cuma satu? Jadi masuk ke kuali ini selesai mati saya. Padahal saya pengen punya nawa sebanyak jumlah napas saya. Jadi mati cemplung ke urip meneh, mati meneh, urip meneh. Pengen gitu, sebab pahalanya besar ini. Ini kaisar langsung jeblok mumet iki ono menungso. Kok ada orang model seperti ini? Oh, jadi nangis tuh gara-gara gelo kok cepat mati gitu ya. Iya. Saya tuh pengen mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup dibakar seperti ini pengen saya. Karena ini di jalan Allah. Gak apa-apa buat saya. Akhirnya kaisar mau ngomong gini, ya udah gini. Gimana kalau gini saja? Kamu cium kepala saya. Kamu cium kepala saya, kamu saya bebaskan. Kamu enggak saya suruh masuk Nasrani, cium kepala saya, kamu saya bebaskan. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah ngenyang. Tak cium kepalamu, saya bebas. Teman-teman saya semua yang kamu tawan bebas. Gimana? Loh, wah ini ngenyang loh. Coba bayangkan nih. Hebat atau enggak hebat ini? Sebetulnya kan cium kepala bebas selesai kan ya? Selesai. Tapi itulah sahabatnya Rasulullah SAW. Enggak mikirin dirinya sendiri. Beda dengan kita. Yang penting aku selamat. Selamat. Eh Kang, sok ben tak susul ya melakosi. Kalau kita begitu, kamu enggak apa ya mati syahid. Kamu mati duluan ya. Aku belakangan nyusul. Itu mungkin kalau kita. Ini enggak. Enggak mikir begitu. Yang dipikir temannya. Ya Allah, saya selamat. Tapi teman saya nanti dibunuh. Ini gimana? Maka langsung ngomong. Ngomong la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya ini maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum bisa mencintai ya untuk saudaranya persis seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi dia pengen saudaranya itu mendapatkan perlakuan yang baik sama dengan yang dia dapatkan. Maka ngomong, bebaskan teman-teman saya dan bebaskan saya, kalau saya cium kepalamu baru saya mau. Kalau cuma saya tok yang bebas, enggak. Karena akhirnya Kaisar ngomong, ya udah, cium kepala saya, kamu dan kawan-kawanmu bebas semuanya. Benar nih, benar. Maka Sayyidina Abdullah bin Hudzafah mikir dalam hatinya, kepala orang kafir saya cium, saya bebas, teman-teman saya bebas, no problem, gak masalah. Langsung dicium, kepalanya, bebas semuanya. Pulang di tawanan, ya, menemui Sayyidina Umar bin Khattab. Terus Sayyidina Umar dikasih cerita, ini Abdullah bin Hudzafah yang bebaskan semua tawanan nih. Gimana caranya? Dia cium kepala Kaisar dia. Bebas semuanya. Maka Sayyidina Umar langsung buat semua muslim nih yang hidup nih sekarang ini wajib nyium kepalanya Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang mulai. Langsung turun dari kursinya, pegang kepalanya Abdullah bin Hudzafah, dicium oleh Khalifah Umar bin Khattab. Menyenangkan ya. Bagi saya sahabat itu gitu. Ini namanya orang-orang yang jatuh cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kita baru sakit didik, sholat aja hilang. Betul? Gak apa-apa, sakit gak sholat gak apa-apa. Gak apa-apa. Sakit tuh sholatnya itu nanti gabung jadi lima, gak apa-apa. Lima waktu jadi satu gitu ya. Gak apa-apa, sakit. Allah maha mengerti, sakit. Allah maha mengerti. Allah maha mengerti kamu yang gak pernah ngerti, kan begitu. Ya Allah maha mengerti kita yang gak pernah ngerti. Nah pelajaran dari kisah ini, sahabat itu kalau udah namanya cinta sama Rasulullah SAW, gak pernah mikir gitu. Diperintah Rasul ya, sami'na wa ta'na, jalan. Kalau kita tuh kakean mikir. Banyak sekali perintah Rasulullah yang kadang kita tuh, kok gak anu ya, kok kelihatannya kok kurang pas ya. Masa sih gitu. Masa kalau ada lalat masuk di minuman suruh nenggelamin? Masa sih? Terus diminum gak apa-apa? Apa iya toh ya? Ini kalau kebanyakan mikir. Tapi kalau sahabatnya Rasulullah gak begitu. Sami'ana wa ata'na. Nah ciri-ciri orang yang cinta tuh begitu. Jih sendiko dawuh. Jih sendiko dawuh. Siap laksanakan. Tapi jangan cuma siap toh. Disuruh kekasihnya. Siap, siap. Orang tau gerak. Salah. Siap, gerak. Maka polisi, tentara itu ada siap gerak. Lah kita cuma siap dok. Sholat, siap. Puasa, siap. Sedekah, siap. Tapi gak pernah gerak. Duitnya gak pernah dikeluarkan. Sholat gak pernah dikerjakan. Ya kan? Gak cukup siap. Ada siap, ada gerak. Sami'ana wa ta'ana. Mendengar dan mentaati. Nah ini baru satu contoh kisah. Nah kira-kira kalau sampai nanti akhir bulan Rabiul Tsani, tiap Jumat dengar kisah-kisah begini, mau atau enggak mau? Tapi syaratnya satu loh ya. Jenengan harus menceritakan pada orang lain. Kalau enggak ketemu orangnya, nanti pulang dari sini ketemu cermin ngomong. Cermin. Kan ada orang lain. Maksud saya pengen ngajak jenengan untuk terbiasa menyampaikan kehidupan sahabat ini kepada keluarga, kepada teman, kepada kenalan. Jangan cuman lihat film, cerita, bisa. Betul kan? Lihat sinetron, cerita, bisa. Tapi yang begini kok gak diceritakan. Padahal kalau kita ceritakan dapat pahala yang luar biasa. Ulangi dikit ya pelajaran malam hari ini, boleh? Nomor satu, nama sahabatnya siapa tadi? Abdullah bin Hudzafah. Dikirim kemana? Persia. Raja Persia namanya siapa? Kisra. Kemudian Kisra punya wakil di Yaman namanya siapa? Badan. Kemudian Kisra bu mati ya. Kisranya mah mati. Kemudian Badan masuk Islam. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengirim Abdullah bin Hudzafah untuk perang melawan Romawi. Kemudian beliau dan sejumlah sahabat ditangkap oleh Kaisar Raja Romawi. Terakhir tadi hukumannya, hukuman matinya apa tadi? Direbus, digodok hidup, hidup. Tapi Sayyidina Abdullah bin Hudzafah mau digodok nangis. Kaisar akhirnya bingung, apa seneng ya? Ini akhirnya kena juga. Ternyata nangisnya gara-gara mau takut mati atau gara-gara gelo kok cepat mati? Gelo kok cepat mati karena punya satu nyawa, pengennya punya 1000 nyawa, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Artinya dia itu nangis, saya kok mati syahidnya cuman sekali, pengen mati syahid berkali-kali. Akhirnya pulang ya. Akhirnya setelah itu Kaisar memanggil, kamu nangis kenapa gitu ya? Apa mau masuk Nasrani sekarang? Jawabannya tidak mau. Akhirnya terakhir disuruh mencium kepala Kaisar. Itu juga masih mikir, sahabatku juga bebaskan, betul gitu kan? Nah setelah itu akhirnya mau mencium dibebaskan, pulang ke Madinah, ketemu Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab? Mencium kepala Abdullah bin Hudzafah. Pelajarannya di sini nomor satu. Ini ada pelajaran banyak. Nomor satu, kalau sudah cinta sama Rasulullah SAW, disuruh Rasul gak usah banyak mikir. Ya, mau tahu bahasanya, gak tahu bahasanya, selamat atau gak selamat, gak mikir. Yang penting jalan. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah kehidupan sahabat. Yang kedua, sahabat tidak ada sesuatu yang lebih dimuliakan oleh sahabat melebihi Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu raja apapun dibuat di mata sahabat ya podo wae. Mau Kaisar, mau Kisra, podo wae. Yang mulia cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi jujur kalau kita udah begitu, ya di hati kita ini masih banyak yang lebih kita muliakan. Ya kan, banyak yang lebih kita muliakan. Terbukti Rasul sering kita singkirkan. Jadi ajaran Rasul, aturan Rasul itu sering kita kalahkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, yang paling akhir tadi, walaupun sudah diberi kebebasan, sudah diberi kebebasan dengan cara yang mudah, mencium kepala orang kafir. Apakah beliau langsung mencium kepala orang kafir dan bebas begitu? Tidak, masih mikirkan saudaranya. Artinya dalam kondisi sulit saja, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanat bihim khosoh. Meskipun butuh selamat, masih mikirkan selamatnya orang lain. Nah sementara kita ini hidup punya lebih, kok gak pernah mikirkan orang lain. Betul gak itu? Tapi minta dipikirkan oleh orang. Nah ini kebalikannya dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah insya Allah ini bisa kita sampaikan di malam hari ini. Jam 10 lewat 6 menit. Sudah 1 jam lewat kita ngaji tentang sahabat. Insyaallah Jumat depan kita sambung lagi. Nah, sebelum kita sambung, ada pengumuman. Hadirilah pengajian umum Ahad Wage. Ya, pengajian umum Ahad Wage tanggal 6 Desember. Tempat halaman Masjid Al Mansur Popongan Wonosari Klaten. Jadi masjidnya Mbah Yai Salman ya, Popongan. Waktunya jam 6 pagi. Jam 6 pagi hari Ahad Wage 6 Desember jam 6 pagi. Sampai selesai. Nanti ada hadroh dari Pondok Pesantren Al-Mansur Popongan. Pembicara Habib Noval bin Muhammad Al-Idrus. Ya, insyaallah diharap kehadirannya dan kedatangannya. Kemudian hadirilah pengajian fikih tasawuf. Pembicara Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Waktu setelah sholat isya langsung. Tempat Majlis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah. Hari Senin. Ya, harinya hari Senin. Kemudian hadirilah pengajian Jumat malam Sabtu. Terus saya kan juga harus nyampaikan terus kan. Kajian rutin ini siap Jumat malam Sabtu. Tolong ajak keluarga dan teman-temannya untuk hadir di sini bareng-bareng kita ngaji. Khusus episode menjelang bulan Maulid dan setelah Maulid. Kajiannya khusus menceritakan tentang orang-orang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu nanti dari kalangan sahabat maupun kalangan tabi'in maupun kalangan tabi'in maupun orang-orang di akhir zaman. Kita akan pilih kisah-kisah yang indah, dan kisah itu kalau kita ceritakan pada orang lain penuh dengan pelajaran. Malam hari ini kita sudah bicara satu kisah, dan saya yakin di situ banyak pelajaran, dan setiap orang bisa metik sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian ada permohonan doa untuk Ibu Jayanti Mandasari yang sedang mengandung. Semoga kandungannya selamat, yang mengandung juga selamat, nanti lahir menjadi anak yang soleh atau solihah. Amin. Kemudian untuk Mbak Datsini yang juga lagi mengandung 8,5 bulan, semoga nanti awal Januari lahir bayinya dan ibunya, bapaknya semua selamat dan jadi anak keturunan yang soleh dan solihah. Dan yang terakhir, semoga pembangunan Masjid Ar-Raudhah ini lancar, mudah, berkah, segera selesai. Insya Allah Jumat depan masjid ini sudah selesai 95%. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau ngajak nutup ini sebelum doa yang biasanya, mau ngajak ngucap Allah Allah bareng-bareng ya. Tapi bareng-bareng sesuai dengan irama saya untuk nutup majlis pada malam hari ini, sambil kita sampaikan pada Allah apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan kita kepada Allah Ta'ala. Nas'aluka ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.